Mitra Bisnis, setelah tahun lalu Bank Indonesia menaikkan batas minimal uang muka kredit pemilikan rumah, KPR, jadi 30% dari harga rumah, saat ini batas minimal itu sedang dikaji untuk kembali dinaikkan. Alasannya, KPR untuk hunian di atas tipe 70 meter persegi tetap kencang meski ada aturan DP minimal itu. Bank Indonesia mengklaim, kebijakan minimal uang muka KPR itu dilakukan untuk meredam spekulasi dan potensi bubble bisnis properti tanah air yang menurut praktisi, potensi bubble di Indonesia masih kecil jika dibandingkan negara maju seperti Singapura dan Amerika. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Real Estate Indonesia, Setio Maharso. Pak Setio, apa komentar Anda soal ini? Begini, itu kan BI mau batasi untuk tipe 70 meter persegi ke atas. Padahal itu untuk kelas menengah ke atas. Kalau menurut saya, biarkan mekanisme pasar yang berjalan. Yang kita pikirkan sekarang bagaimana supaya rakyat kecil bisa mempunyai rumah. Masyarakat kelas menengah ke atas, ya dia akan menyesuaikan. Dia punya duit 200 juta, dia mau beli di mana. Dia punya 500 juta, dia mau beli di mana. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang dia bergaji di bawah 3,5 juta dan belum mempunyai rumah. Sehingga BI harus melihatnya ke sana. Di atas 70 meter itu kan untuk kelas menengah. Jadi dia kalau enggak... Ya di KPR, dia kan cash bertahap. Kan mereka sudah mampu semua itu. Kecuali kalau BI itu membatasi berdasarkan harga. Misalnya harga 750 juta, itu dia harus uang mukanya 30% atau 40%. Ini kan harus jelas arahnya mau kemana, mau membuat masyarakat berpenghasilan rendah bisa mempunyai rumah, atau membatasi orang-orang yang sudah punya rumah mau beli rumah lagi. Asalkan itu dia KPR-nya di... periksa, kan bank punya kehati-hatian, sehingga tidak akan sembarangan mengeluarkan kredit bagi mereka. Lalu bagaimana Bapak menilai alasan BI yang untuk meredam spekulasi dan potensi bubble bisnis properti? Bubble itu masih, kalau menurut saya, masih jauh. Kita itu masih kurang untuk memberikan teman suplai kebutuhan rumah bagi masyarakat di Indonesia. Backlognya masih 13,6 juta. Kemudian pertumbuhan per tahunnya 780 ribu. Kita untuk membangun teman suplai yang kebutuhan per tahun aja nggak mencapai gitu. Satu itu. Yang kedua, Indonesia kan bukan Jakarta. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Nah ini yang pertumbuhannya sangat besar, kemudian harganya naiknya sangat tinggi kan cuma di Jakarta. Sehingga harusnya pemerintah juga menyamaratakan infrastruktur di seluruh Indonesia supaya tidak terjadi ada gula ada semut yang mana gulanya dari Jakarta. Kalau pengaturan tentang KPR yang ideal menurut Bapak seperti apa sebenarnya? BI mungkin yang harus diwaspadai adalah mereka-mereka yang membeli tapi tidak dihuni. Selama ini kan yang mereka beli mesti dihuni. Satu. Yang kedua, kita itu kan sekarang juga sudah ada aturan main bahwa kalau membeli di atas harga 500 juta, kita harus melaporkan kepada PPATK yang harus dilakukan oleh BI lagi. Kalau dari segi kredit, kalau mereka mampu, mereka akan mesti cash bertahap atau tunai bertahap atau tunai gitu. Karena mereka punya duit. Kan kelas menengah Indonesia kan juga naik. Demikian Ketua Umum Real Estate Indonesia, Setio Maharso. Saya Wendy Lim.